Kedelapan ya. Ada ahli ilmu yang kedelapan, As-Samin. Tafaddal. Ya. Ahmad. Wal aqribai wal Nah, ini adab ahli ilmu yang ke-8. Ya. Dia yang ke-8 ini ahli ilmu, dia mu'amalatun nasi bimakarimil akhlak. Ya, dia berinteraksi dengan manusia, dengan orang-orang, dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang mulia. Ya, min talaqatil wajhi, berupa wajah yang berseri. Ahli ilmu, penuntut ilmu, jangan mesem aja ketemu manusia, mukanya garang. Ya, kan ada tuh gitu tuh. Hah? Gak mau tegur-teguran. Hah? Dirubah. Itu tercela secara syar'i dan adat. Kebiasaan orang kita, orang timur. Orang timur itu kebiasaannya gimana? Ramah. Kalau kebiasaan dia mukanya mesem, itu tercela dalam syariat dan adat. Ya, dirubah. Dirubah. Dirubah. Ya, belajar bisa. Ya. Tentunya ini wajah berseri-seri kepada yang tidak menimbulkan fitnah. Jangan berseri-seri pada akhwat. Ini mbak, ini fitnah ini. Bukan akhlak yang baik, akhlak yang jelek justru. Ya, mata keranjang. Kenapa? Ke mak-mak juga sama. Mak-mak nanti bisa terfitnah mantum. Anak muda keren nih. Berondong. Kalau udah nenek-nenek, ya. Tapi kalau ibu-ibu baru 40-an, ya, ngeliat antum berondong ini. Nah. Ya, gak boleh. Itu ke sesama jenis. Ke anak kecil. Wa ifsa'i salam. Ini juga boleh memang mengucapkan salam ke lawan jenis boleh. Selama tidak menimbulkan fitnah. Nah. Jangan salam ke sesama teman aja yang cingkrang. Temu di jalan. Wah, ini cingkrang nih. Jenggotan nih. Salamah. Nah, ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu nyebarin salam ke yang dikenal aja. Wah, nih. Nah, ini ngaji juga nih. Assalamualaikum, akhi. Giliran ada orang lain, bodo amat. Nah, sama bocah juga. Ya, anak-anak, assalamualaikum. Itu melatih anak-anak justru. Kan banyak anak-anak tuh di sini main. Antum lewat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan dapat pahala antum, dapat pahala mereka. Mereka jawab salam, dapat pahala. 10, 20, 30. Nah, gitu. Apalagi Ridwan? Tadi mama, sekarang apalagi? Ah. Diledekin gimana? Ya gak apa-apa, baru diledekin aja kok. Di mana pondok antum di Binbas dulu? Ya. itu baru diledekin aja. Gak apa-apa ya. Ntar lama-lama biasa. Wa it'am it'am. Nah, dan memberikan makanan ini kepada fuqara, kepada teman, kepada tetangga, kepada rekan. Wa kazmin ghaiz, menahan amarah. Ya. Wa kafil adha. Ya. Itu dia menahan untuk memberi, tidak memberikan gangguan kepada orang lain. Ya, berupa perbuatan dia, suara dia. Jangan sampai ya, orang mukmin enggak aman dari dia. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim itu ialah orang yang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dia dan tangan dia. Ya. Nah. Wa kafil ada'anin nas wa ihtimalihi minhum. Dan dia pun ihtimal, ya. Dia ihtimali al-adha. Dia pun ya, dia bersabar menerima gangguan minhum ay minan nas. Dia bersabar menerima, mendapatkan gangguan dari manusia. Nah, itu kan usul salasah begitu kan. Salah satu usul. Ya. Yang kemarin antum hafal. Wasabru alal adha fihi. Bersabar atas gangguan dalam berdakwah. Gangguan, rintangan. Ya udah, terima aja. Wal isar, mendahulukan orang lain. Ini sifat para sahabat. Wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri butuh. Watarkul istiqsar, ya, dan tidak ingin istiqsar, menang sendiri, ya, ingin mendahulukan diri sendiri, enggak demikian. Menuntut ilmu ahli ilmu. Wal insaf, adil, jangan ta'asub. Menuntut ilmu itu mesti adil, objektif. Jangan karena temannya, segrup pengajian dia. Dia akan pro itu habis-habisan. Tak boleh. Menuntut ilmu itu profesional. Ya. Wal istinsaf. Atau penuntut ilmu itu banyak istinsaf. Minta hak mulu. Haqqi, haqqi. Mana hak saya, hak saya. Wasyukri tafaddul. Dia bersyukur atas anugerah yang Allah berikan pada dia. Berupa ilmu. Wa ijadi rohati. Dan penuntut ilmu itu mesti mewujudkan rohah. Kenyamanan. Kepada sekitarnya, masyarakatnya, masya Allah. Wasai fi qada'il hajat, dan dia sa'i, dia berupaya untuk memenuhi ya, hajat orang lain, kebutuhan orang lain. Wabadlil jahi fi syafaat, ya, badlil jah, dia mengerahkan ya, syafaat itu maksudnya jangan antum pahami syafaat di hari kiamat kelak, arti syafaat membela, gitu, membela. Ya, kalau antum memberi tazkiyah orang itu namanya kasih syafaat gitu. Hah? Apa? Loh, itu haram nyogok itu antum. Nah, ini syafaat pada hal yang mubah, yang halal. Ya. Nah, ini dengan kedudukan antum, antum nolong orang, kasih syafaat ke orang lain dengan kedudukan antum. Antum misalnya jadi ustaz. Nolong, oh jangan-jangan. Nah, gitu. Wa talattuf bil fuqara, lemah lembut kepada orang fakir. Wa tahabbubi ilal jiran, mencintai tetangga. Wal aqribai, dan kerabat. War rifqi bit talabah, ya, lembut kepada sesama, kepada para penuntut ilmu. Ya, wa i'anatihim, membantu mereka. Wa birrihim, berbuat baik pada mereka. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang nanti insyaallah. Wa idza ra'a man la yuqimu salatahu aw taharatahu aw syai'an min alwajibati alaih arsyadahu bi talattufin wa rifqin kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal arabi ya alladhi bala fil masjidi wa ma'a Muawiyata ibn al hakami lamma takallama fi salati. Nah, ini dia. Nah, kata beliau, kata Ibnu Jamaah, nah, apabila ahli ilmu, penuntut ilmu itu melihat wa ida ra'a, dia melihat man la yuqimu shalatahu. Ada orang yang la yuqima shalatahu la yuhsin. Dia enggak benar, ada orang lain yang enggak benar salatnya. Dia melihat atau enggak benar taharahnya, wudunya enggak benar. Ya. Au syai'an minal wajibat alaih, atau sesuatu dari yang wajib-wajib ada orang lain enggak benar. Maka arsyadahu, segera dia bimbing dia. Jangan dinyinyirin. Nah, kalau sekarang kan begitu. Ada orang sholat yang enggak benar, ambil handphone, dipoto orang tersebut. Tuh, nih sholat yang enggak benar nih. Ini aliran apaan ya? Gitu, masukin medsos. Ini apaan ini? Nabi kalau ngelihat orang salah sholatnya langsung. Wah, Nabi ngelihat orangnya salah, pakai matok, ayam matok, jagung. Salam kepada Nabi, jawab oleh Nabi. Kata Nabi, irji sholli fa inna kalam tu sholli. Sholat lagi kamu. Kamu tadi belum sholat. Ya, orang itu sholat lagi. Datang lagi. Kata Nabi, balik lagi belum sholat. Sampai tiga kali dia nyerah, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, saya enggak tahu lagi sholat caranya. Dijelasin sama Nabi. Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma wastaqbil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara minal Qur'an thumma rak'a hatta tatma'inna raki'an thumma ya, dan seterusnya. Ya. Ini yang Nabi kalau ngeliat orang enggak benar, ah diajarin. Mas, maaf. Itu sholatnya enggak benar gitu. Ini enggak buat orang salah ambil handphone, foto. Ah, cekrek. Aliran apa nih? Ini aliran apaan nih? Sholatnya begini, sufi apa, bla bla, foto. Terus orang lain kan jadi jelek-jelekin orang tadi. Nah, orang tadi udah enggak dapat ilmu, enggak dapat pelajaran, enggak dapat nasihat, enggak dapat bimbingan, dihabisin sama dia. Di seluruh, di medsos, di seluruh dunia bisa ikut-ikutan menghabisi dia. Divideoin lagi. Nah ini gimana nih? Nabi kayak gitu enggak? Nabi habis lihat tuh orang sholatnya enggak benar, Nabi terus ceramah gitu. Ada orang sholatnya bla bla bla bla, orang itu udah enggak dapat pengajaran, sholatnya tetap salah, malah dijelek-jelekin. Malu enggak dia? Malu. Ya. Lihat khatib salah, tegur. Tegur kalau punya ilmu. Ya, maaf Pak Khotib. Dengan lemah lembut. Ya, saya dahulu. Ya, kalau saya Jumatan berdua sama Ali Subana, sama Ustadz Ali Subana, dulu sering kan di Masjid Taman Elok sana, saya berdua aja di depan. Khotibnya ngawur. Ya udah, saya berdua. Tegur Pak Ustadz, maaf. Itu, ya. Masya Allah khutbahnya bagus, tapi ada yang mengganjal. Itu hadisnya rajab, Pak Ustaz. Dia enggak tahu, jelasin. Saya pun juga dulu sering begitu. Jangan antum, oh khutbahnya ngaco nih. Habis itu, ambil handphone. Tulis, khutbah ngawur. Di masjid ini, tanggal ini, dipoto lagi khotibnya. Cekrek. Kalau maus, ya, bantah. Benerin. Bantah langsung. Ya. Bata langsung. Paham gak antum? Nah ini, kalau ini penuntut ilmu, ahli ilmu, kalau ngeliat ada orang gak benar wudunya, bimbing. Arsyadahu bitalattuf. Bitalattufin, dengan lemah lembut. Warifkin, dengan lembut. Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW melakukan hal tersebut kepada orang Arab Badui yang kencing di tengah masjid. Wah, ini. Kencing di tengah masjid. Ya. Ngencing tengah masjid, berdiri depan orang-orang lagi, masya Allah. Dia nggak ngerti kan? Nah, coba ya, kalau Rasulullah itu, kalau kita yang di pesisir Rasulullah apa? Ya, kita videoin ya, videoin, upload Instagram, Facebook, YouTube, ini orang stres kencing di masjid. Nah, gitu. Allah musta'an. Ya. Wa Muawiyah sebagaimana yang Rasul juga lakukan kepada Muawiyah bin Hakam ketika dia bicara dalam salat. Dia bicara dalam salat ditunggu, setelah selesai dia diajarin sama Rasulnya. Ini salat enggak boleh ngomong, enggak boleh ini salat ini baca Quran, zikir. Oh gitu rupa. Arab Badui itu ketika melihat orang lain kok pada sebel melihat dia. Cuman Rasul aja yang pelan-pelan. Sampai dia doa kan, Allahumma, ya Allah, Allahumma rahmni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan. Ya. Yang lain galak-galak. Akata. Kata sih. Sekarang masuk ke adab yang ke-9. Tadi sudah Ahmad baca ya. Nah, berikutnya Nizam. Orang yang menyebut An yutahhira. Wa yu'ammiruhu. Oh, ini ma'atuf ke an yutahhira ya. Berarti wa yu'ammirahu. Fal hadara. Walau kana dunahu tadi udah wasti korinas. Asama man wala siyama al hasadu ma arada tathira nafsihi udah an wa min anfa'iha lil muhasibi. Nah, muhasib wal ma'ruf. Ya. Mana ini? Qala rahimallahu ta'ala. Adab yang ke-9, ayyutahhira nafsah. Ayyutahhira batinahu wa zahirahu minal akhlaq ar-radi'ah. Dia mesti mensucikan batin dia, zahirnya dia, luar dalam, tampilan luar dan dalamnya dari akhlak yang rendah, yang tercela. Wa yu'ammirahu bil akhlaq al-mardiyah, dan dia mesti ya, ammar yu'ammir kita artikan menghiasi aja. Ya. Yang paling cocok kadang kita dan menghiasi dengan akhlak yang mardiyah yang diridhoi, artinya yang terpuji, yang disukai. Ya. Faminal akhlak, maka diantara akhlak yang tercela al-ghil. Ya, dendam. Ini kita diajarkan doa oleh Allah. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Dan jangan engkau jadikan di hati-hati kami ada ghil, dendam kepada sesama orang-orang yang beriman. Tidak boleh. Wal hasad. Hasad itu kalau bahasa kita buku ujub, iri, dengki, apa siriknya, sirik aja lo katanya, sirik bukan syirik, sirik. Kalau sirik ya itu dosa yang gak diampuni, sirik, dikasrisin, sirik. Nah ini sirik ya. Jadi istilah orang Indonesia punya bahasa sendiri. Syirik ya syirik, syirik ya beda, gitu ya. Syirik, hasad, baghyu, dolim, ghadab, marah. Tapi marah ligoirilah, bukan karena Allah. Nah ini akhlak yang jelek. Nah, marah karena Allah, akhlak yang baik. Ya, marah kenapa? Bendera tauhid dibakar, akhlak yang baik. Tapi marah kenapa? Oh, karena kelompoknya dicela, karena adiknya dicela, karena itunya apa bla bla bla bla. Ya, karena ta'asub, ya, asobia. Padahal itunya salah kelompoknya, tapi dia marah juga. Nah, ini akhlak yang jelek. Wal gish. Ya. Gish itu menipu, yang kata Nabi, laisa minna man ghasyana. Bukan golongan kami yang menipu kami. Ini akhlak yang jelek. Wal gishi. Nah. Ya. Sebenarnya boleh baca gili atau gilu. Kalau antum bacanya al-gilu, dia mubtada. Minal akhlak itu nanti jadi khobar. Boleh juga gili. Dia ya tabi' kemana? Akhlak al-radi'ah. Wal gish wal kibr, sombong. Wari'ai, ri'a itu masdar dari ro'a. Ro'a. Ah, ada papan tulis dekat, saya tulisin. Ro'a. Ini jangan taruh di sini ini. Terkelupaan terus ini. Mana sini? Kertas apa yang saya bersorak? Sini minum. Kertas ini sama, korban. Masdar dari ro'a. Ya, ntar antum melihat di kertas Xiaomi. Ya. Ah. Ini. Ro'a. Ya. Ro'a. Ini masdarnya ria. Artinya apa? Berpura-pura. Bukan ria, tapi berpura-pura. Bukan ria ya. Tapi berpura-pura. Nah, ini wal ujub, sum'ah. Sum'ah itu apa? Ingin didengar kebaikan dia. Bukhul, medit, pelit, kikir. Khubus, khubsi. Bukan roti, roti pakai zai. Khubsi, jahat. Wal bator, sombong. Wal kibr batarul haq. Ya, sombong, angkuh terhadap kebenaran. Watomak, tamak. Walfakhr, ya, berbangga. Kuyala, sombong ya, kuyala. Watanafus fid dunia, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ini akhlak yang jelek. Masya. Tanafus fid dunia, saling berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ya. Makanya antum kalau berjumpa dengan orang yang ahli dunia, jangan ngobrolin dunia dia. Jangan ngobrolin dunia dia. Jangan ngobrolin bisnis dia, apanya dia, kekayaannya. Udah stop. Hah? Antum jangan bicara kayak gitu sedikit pun. Jangan. Kenapa? Kalau dia bicara, antum akan mengkerdilkan nikmat Allah yang udah Allah berikan pada antum. Ya. Paham enggak? Dan antum akan merasa kurang, kurang, kurang terus. Dan antum akan terkena penyakit kaumnya Korun. Ya, kaumnya Korun kan gitu. Ya laitana, wahai seandainya kami ya putih ya misla korun, diberikan seperti korun gitu kan. Undur ila man asfala mink wala tanzur ila man fawqaka. Jangan lihat ke atas tapi lihat ke bawah. Kalau antum ada kenalan orang kaya, jangan bicara ya masa kedunian. Kalau dia bicara kekayaannya, anggap aja kenal. Enggak usah dengerin. Palingkan ke pembicaraan yang lain. Ini nanti akan memacu kita berupaya untuk menggapai dunia. Ya. Paham kan tuh? Oh, kalau gitu kita enggak boleh termotivasi dong urusan bisnis. Kalau menjadi penuntut ilmu emang enggak begitu. Nanti datang penjelasan di sini. Penjelasan kata Imam Syafi'i. Belum lengkap jadi penuntut ilmu kalau dia belum bangkrut. Kalau dia belum nutup tokonya, kalau dia belum bla bla bla semua. Kalau menjadi penuntut ilmu memang begitu taruhannya. Hidup pas-pasan, serba susah. Ya. Jadi gimana antum mau ya menghadirkan keagungan ilmu sementara masih mengagungkan keduniaan? Gimana ceritanya? Berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ini kalau mau totalitas. Mau totalitas jadi penuntut ilmu yang kecil. Kalau penuntut ilmu kibar, ya jauh. Ya. Oh, satu pengaruh penuntut ilmu. Oh, temannya sekarang sukses, bla bla bla. Biarin aja. Gitu. Ngerti enggak? Banyak orang yang sukses keduniaan, seangkatan antum mungkin, ya, tapi dia enggak dianugerahi oleh Allah kesempatan untuk ilmu. Ya enggak? Antum kan kuliah di STEM ya, Sekolah Tinggi Ilmu Energi dan Mineral. Ada yang langsung kerja? Ada. Tapi dia belajar enggak ini? Baca kitab tadi tuh pasannya, mustalah hadis, usul fikih, tauhid, belajar enggak? Enggak. Belajar enggak secara intensif? Enggak. Jangan lihat, wah dia enak kerja. Lihat anugerah. Wah, alhamdulillah. Gitu Mirzam, paham Mirzam? Ya, itu kok ditanya. Antum menjadi penuntut ilmu enggak? Ya silakan kerja. Kan enggak usah iya-iyain aja. Nanti akan ada. Kita boleh kerja. Ntar dulu, mau protes aja sih. Hah? Ntar dulu, ya. Boleh kerja, kan sudah bilang. Namanya belajar, enggak mesti jadi ustadz, silakan kerja. Tapi kalau mau belajar, ya, jangan kepikiran berlomba-lomba dalam urusan dunia. Artinya kerjanya antum sebatas untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban kalau antum dapat keluarga. Udah itu aja. Nah, jangan yang dipikirin ngembangin bisnis. Yang dipikirin gimana ngembangin ilmu gitu. Ngembangin amal. Ngembangin bisnis itu kan udah dijamin sama Allah, iya enggak? Dijamin enggak? Dijamin, tenang aja. Eh, barakallahu fikum. Nalo, apaan tuh? Gak ada yang kebetulan di dunia ini. Kebetulan. Oh, kebetulan. Kan kalau kita kan dia ada ya, asal jangan tertipu aja. Jangan tertipu oleh dunia. Wal mubahati biha. Nah, ini akhlak yang jelek juga, berbangga-bangga padanya. Bangga-bangga punya rumah, punya mobil, punya motor. Ini akhlak yang jelek. Ini harus dihindari dari penuntut ilmu. Akhlak yang jelek ini. Kalau anda melihat ada orang yang berbangga-bangga sama dunia, dia itu orang yang akhlaknya jelek. Ya, ini bagian dari akhlak yang jelek. Wal mudahana, orang yang berbahasa basi dalam urusan dunia ini. Wa tazayyuni linnas. Ya, dia bagus-bagusin diri dia di hadapan orang. Ini akhlak yang jelek. Wa hubbil madhi, cinta pujian. Bima lam yaf'al, padahal cinta pujian dengan sesuatu hal yang tidak dilakukan. Ini akhlak yang jelek juga. Ya. punya akhlak yang jelek. Kata Nabi SAW, ya, orang yang apa namanya, yang berpura-pura penampilan dengan sesuatu yang tidak diberikan bagaikan memakai pakaian dua kedustaan. Al-mutasabbi' bima lam yu'ta. Orang yang berpura-pura, ya, dengan sesuatu yang tidak ada padanya, tidak dia berikan. Ya. Kalabisi saubai zur. Seperti orang yang memakai dua pakaian dusta, palsu. Padahal itu kopas, berganti namanya jadi penulisan nama dia. Ini cinta pujian, dapat tulisan bagus nih. Wah, siapa nih? Dihapus, diganti namanya. Seolah-olah, wah dia yang nulis nih. Kan gitu, na'udzubillah min dzalik. Kopas-kopas, bilang kopas. Ini sumber aslinya. Itu amanah. Ya, ini amanah. Ini mana menjadi penuntut ilmu? Nyampein ilmu aja dusta. Ini kan dusta. Ini yang kata Nabi Al-Mutasabbi' bima lam yu'ta. Ini akhlak yang jelek. Udah adanya. Cukup. Habis zuhur. Lanjut gak ya? Cukup deh ya. Azhur istirahat. Subhanallah, bihamdik, syadalah ila lantas, tabarakallah.